Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'du. Faqala syekhul islam rahmatullah alaihi wa min usuli ahli sunnati wal jamaati salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda, di antara usul ahli sunnah wal jamaah adalah selamatnya kalbu mereka dan lisan mereka ya terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya lisan mereka tidak mencerca, kalbu mereka tidak ada dengki, benci terhadap para sahabat. Kama wasafahumullahu bihi fi qaulihi ta'ala, sebagaimana yang Allah telah sifati mereka di dalam firman Allah taala, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah para sahabat, yaqulun, mereka berdoa, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, wahai rabb kami, ampunilah kami dan orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan, yaitu para sahabat, wala taj'al fi qulubina, dan janganlah engkau jadikan di kalbu-kalbu kami ghillan lil ladzina amanu, ghil, kedengkian kepada orang-orang beriman tersebut, itu para sahabat. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa ta'atun nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi, dan ahlu sunnah juga mentaati Nabi SAW dalam sabdanya, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadih, maka demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lau anna ahadakum, seandainya salah seorang di antara kalian, anfaqa misla Uhudin, berimpak seperti gunung Uhud, zahaban, berimpak emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim, maka tidak akan pernah mampu menyamai sedekah satu mud dari antara mereka, satu mud, satu genggaman tangan orang dewasa, wala nasifahu, dan tidak pula sampai setengah sedekahnya sahabat, walaupun sahabat sedekahnya pakai korma gandum ya, itu tidak mampu disamakan oleh kita, walaupun kita bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud. وَيَقْبَلُونَ مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاءُ مِنْ فَضَائِلِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ, dan mereka menerima apa yang terdapat di Al-Quran dan Sunnah, ijma, dari keutamaan-keutamaan mereka, dan maratibihim, kedudukan-kedudukan mereka. Karena para sahabat itu satu sama lain saling berbeda kedudukannya. Abu Bakar As-Siddiq dengan sahabat yang kencing di masjid, orang Badui sahabat Nabi kan, itu beda kedudukannya, ya, beda kedudukannya. Abu Bakar dengan Umar beda, Utsman dengan Umar beda. Dengan ya, adapun mengenai Ali, ya, para ulama berbeda pendapat, ya. Tetapi mereka sepakat Utsman ataupun Ali di bawah Umar. Tapi mereka berpendapat ada yang Ali dulu, ada yang Utsman dulu, ya, ada yang berpendapat keduanya setara. Allah alam soal. Wafadilu nama anfaqa min qablil fathi. Dan mereka ahlu sunnah wal jamaah ya, mengutamakan orang-orang yang berinfak sebelum fath ini, maksudnya apa? Penaklukan Fathah Mekah. Ya, wahwa sulhul Hudaybiyah, itu pada masa perjanjian Hudaybiyah. Wa qatala alaman anfaqa min ba'du wa qatala, dan yang berperang ya, alaman anfaqa min ba'du, kemudian yang berperang di atas apa yang mereka infakkan setelahnya, wa qatala, dan mereka juga ya berperang seterusnya, setelahnya lagi, wa yuqaddimun, dan ahlu sunnah wal jamaah mengutamakan muhajirin ala ansar, dibandingkan dengan orang ansar, wa yu'minun, tetapi muhajirun didahulukan oleh ahlu sunnah daripada ansar. Ini bil jumlah, secara keumuman aja. Adapun secara tafsil bisa jadi ada orang ansar yang lebih utama daripada orang muhajirin. Bisa dipahami sini. Nah. Wa yu'minuna bi annallaha qala li ahli badrin, dan mereka ahlussunnah mengimani bahwa Allah taala berfirman kepada ahli Badr, kanu salasami'atin wa bid'a asyara, yang mereka itu berjumlah 300 sekian belas. Bid'ah itu 3-9. 319 sekian belas orang. Allah Ta'ala berfirman, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah berfirman kepada Ahli Badar, ya lakukanlah apa yang kalian inginkan, sungguh aku telah mengampuni dosa kalian. Wa bi'annahu la yadkhulun nar ahadun baya'a tahta syajarati. Dan juga bahwasanya Ahlussunnah meyakini bahwa salah seorang yang berbaiat di bawah pohon tahta syajarah itu tidak akan masuk neraka. Kama akhbara bihi nabiyyu, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Ballaqat radhiyallahu anhum wa radu an. Bahkan Allah meridhoi mereka dan mereka meridhoi Allah. Wa kanu ala wa kanu aktsara min alfin wa arba'i mi'atin. Dan mereka para sahabat itu ya berjumlah lebih dari 100 alfa wa arba mi'ah. 1400 orang waktu itu. Ya, 1400 orang yang berbaiat. Wa yashhadun, dan mereka mempersaksikan bil jannah, dengan surga, liman syahidalahu Rasulullah SAW. Ya, yang di orang-orang yang disaksikan oleh Rasulullah SAW kal asyarah, seperti 10 orang yang dijamin masuk surga. Ya, 10 orang yang dijamin masuk surga di sini. Wa Sabit ibn Qais, dan juga sahabat Sabit bin Qais ibnu Syammam, ibnu Syammas, wa ghairihim minas sahabah, dan yang lainnya dari kalangan sahabat. Nah, terkadang dibacanya syarah. Ini wadih ya, enggak perlu penjelasan lagi, kita mencukupkan dengan apa yang akan diterangkan oleh Syekh Muhammad Al Haras. Terkadang Pak Adri. La yuzruna bi ahadin min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa la yaqtauna alayhi, wa la ya'maluna lahu aqdan, wa la darban, wa la yat'anuna alayhi, wa la yahmaluna lahu aqdan, wa la darban, wa la ihtiqaran, hikdan, wa la bugdan, wa la ihtiqaran, ba'dahum mimma tabahuhum bi ihsanin yadullu ala kamali mahabbatihim li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa tana'ihim alaihim. Nah, cukup ya. Ya, al-muallif berkata bahwa di antara usul ahli sunnah wal jamaah ialah yang faraqu biha man adahum, man di sini man fa'il ya, man mausul fi mahalli rafin, fa'il dari afwan, fa'ilnya adalah faraku ya. Man di sini berarti fi mahalli nasbin, sebagai maf'ulun bih, yang mereka menyelisihi selain mereka biha dengan usul tersebut ya, selain mereka itu dari kalangan ahli bid'ah, min ahli zaik, yaitu dari kalangan orang-orang yang menyimpang dan sesat, bahwasanya mereka para sahabat la yuzrun ya. La yuzrun itu dari kata azra ya, azra yuzri, kalau muta'adi dengan huruf ba itu maknanya qassara, berarti merendahkan. Itu dicatat tasrifnya ya, azra yuzri. Nah, perhatikan Nah, berarti yuzrul, azra yuzri, yuzrul, merendahkan. Ya. Nah. Sudah? Ya, maka mereka ahlu sunnati wal jamaah dan bahwasanya mereka tidak merendahkan bi ahadin salah satu dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yat'anun ta'ana yat'anu apa artinya menikam mencela. Ya. Bahwa mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dan mereka tidak mencela salah seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yat'anuna alaihi wala yahmiluna lahu hikdan. Ya, dan mereka ahlu sunnah ya, tidak membawa hikdan, hikat kedendaman, ya, bughdan, kemarahan, ihtikaran, ya, pelecehan atau perendahan ya, terhadap para sahabat. Maka kalbu-kalbu mereka dan lisan-lisan mereka min dzalika dari hal tersebut kulluhu bara'. Dari apa? Dari pencelaan, kemudian dari marahan dan yang lainnya pelecehan terhadap sahabat, mereka barak berlepas diri. Ini seperti yang dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi tatkala menjelaskan peristiwa peperangan yang terjadi di masa sahabat antara pasukan Muawiyah dan Ali, di mana Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi mengatakan, alhamdulillah Allah telah menyelamatkan tangan-tangan kita dari kancah fitnah. Maka selamatkan lisan-lisan kita dari kancah fitnah, ditambahkan oleh Syekhul Islam di ya ini Al-Wasithiyah ini, selamatkan pula lisan karena bisa jadi apa kalbu, bisa jadi tangannya selamat, lisannya selamat, tapi kalbunya ternyata takliyah membendam kebencian terhadap Muawiyah, terhadap Abu Hurairah. Nah ya baik. Ya. Dan mereka tidak mengucapkan berkata tentang mereka kecuali apa yang Allah hikayatkan tentang mereka dengan firman-Nya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquuna bil iman ila al-ayah. Maka doa ini as-sadir yang berasal dari orang-orang yang setelah mereka, setelah para sahabat, mimman ittaba'u, yaitu dari kalangan yang mengikuti mereka dengan baik, maka menunjukkan atas kesempurnaan kecintaan mereka kepada para sahabat Nabi, wasana'ihim alaihim, dan kecintaan mereka terhadap para sahabat. Ya, kata Nabi, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Di antara tanda keimanan adalah mencintai orang ansar. Ya, apalagi terhadap muhajirin, yang muhajirin punya kelebihan dibandingkan ansar. Dan tanda kemunafikan adalah kalau benci sahabat dari kalangan ansar. Nah, berikutnya, Mas Syahrul. Wahum. Wahum ahlun lillalika lal-hukmi wa takrimi wa sabakuhum wa sabkihim wa sabakihim wa azimi sabiqi. Sabiqah itu. Wa azimi sabiqatihim wa istisasihim ya Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Wa bi'ahsanihim ila jami'il ummati li'annahum humul jami'a maja abihi nabiyuhum sallallahu alaihi wasallam li ahadin يوقر يوقرونهم أيضا طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم أحسنت حيث نهى عن سببهم عن سببهم والغضب منهم وبين أن العمل القليل من أحد أصحابه يفضل العمل وَبَيَّنَ أَنَّ الْأَمَلَ الْقَلِيلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِنْ أَحَدِ أَصْحَابِي يَفْضُلُ الْأَمَلَ الْكَثِيرَ مِنْ غَيْرِهِمْ وَذَلِكَ لِكَمَالِ إِخْلَاصِهِمْ وَصَادِقِ إِيمَانِهِمْ. Nah, ahsan. Ya. Wahum, dan mereka para sahabat Nabi itu ahlun. Ahlun di sini maknanya mustahikun. Ya, yang berhak lidzalikal hubbu atas kecintaan tersebut wa takrimu dan lidzalikal hubbi wa takrimi atas kecintaan tersebut dan pemuliaan tersebut, para sahabat yang paling berhak untuk dimuliakan. Kenapa? Dipadlihim, karena keutamaan mereka, wa sabqihim, dan karena ya dahulunya mereka, wa azimi sabiqatihim, dan keagungan ya pencapaian mereka yang dahulu. Waqtisasihim bir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana ya pelayanan mereka yang khusus terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ihsanihim, karena kebaikan mereka terhadap umat, seluruh umat ini. Dan bahwasanya mereka muballighun. Merekalah yang menyampaikan ya lahum jami'a ma ja'a bihi nabiyuhum. Ya, menyampaikan kepada apa menyampaikan seluruh apa yang dibawa Nabi mereka. Yang dibawa oleh Nabi disampaikan semua oleh para sahabat kepada kita. Enggak tersisa sedikit pun. Ya. Fa ma wasala li ahadin ilmun, maka tidaklah sampai ilmu kepada seseorang. Ilmun itu fa'il dari wasala. Ya, wala khabarun itu amatuk. Tidaklah sampai kepada seseorang ilmu khabar, melainkan itu pasti biwasitah, melainkan melalui perantara mereka, wasitah mereka. Iya enggak? Enggak mungkin kalau undang temun kote ya terputus nanti. Tiba-tiba tabiin dari Nabi atau tiba-tiba kita dari Nabi, enggak mungkin. Ya. Taib. Jadi kalau ada orang ngaku saya berjumpa Kanjeng Nabi, Nabi menyatakan hadis ini sahih. Nah, ini penghinaan terhadap sahabat. Nah, ini pernah disampaikan ya ada orang-orang. Dan dusta atas nama Al-Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i kalau mau mensahihkan suatu hadis, mentakhrij suatu hadis, tidur dulu. Mimpi ketemu Rasul, baru Rasul bilang, Syafi'i hadis itu sahih. Baru. Ada disampaikan oleh sebagian orang yang dianggap ahli ilmu. Ya. Di negeri kita. Yang bergelar profesor, doktor, kuliah di Timur Tengah. Tapi membawakan riwayat-riwayat yang mungkar. Yang mengatakan bahwasannya Syafi'i demikian dan demikian. Nah. Nggak ada kayak begitu. Ya. Kemudian wahum, dan mereka yuwaqirun, mereka menghormati ya ahlu sunnah, mereka menghormati hum-humnya itu para sahabat, dan ahlu sunnah menghormati mereka, para sahabat juga. Kenapa? Ta'atan linnabi, karena dalam rangka mentaati Nabi, yaitu di mana Nabi melarang untuk mencela mereka. Dan wal ghaddi minhum, ghaddi itu ghadd, merendahkan. Untuk tahu ghaddul basar berarti menundukkan, merendahkan mata. Ghadd. Wa bayyana anna al-amala Ya, dan beliau menjelaskan, Nabi SAW menjelaskan bahwasanya amal yang qalil, yang sedikit, min ahadi ashabih, dari salah satu kalangan sahabatnya, itu yakdulu. Yakdulu itu didenakas. Lawannya nakas. Kalau nakas artinya kurang. Kalau lawannya berarti lebih. Berarti yakdul. Lebih, lebih al-amal al-kathir. Lebih baik daripada amal yang banyak, min ghairi, dari kalangan selain mereka, dari kalangan sahabat, di mana Nabi tadi bersabda, seandainya siapapun tidak akan mampu menyamai sedekah sahabat Nabi setengahnya, satu mud setengahnya, walaupun seseorang bersedekah dengan sebesar gunung Uhud berupa emas. Nah, ya, wadarika yang demikian itu karena kesempurnaan keikhlasan mereka para sahabat dan jujurnya iman mereka, masya Allah. Mereka rela mati, terbunuh, terusir, ya, korban semua apa aja demi agama. Ya, mungkin di antara kita ada yang nyeltuk, enak banget jadi sahabat ya. Ya, kita qadarullah ditakdirkan. Mungkin kalau kita di zaman sahabat, mungkin kita enak juga. Ya, Allah tahu kadar keimanan kita. Kalau kita hadir di zaman sahabat, mungkin kita udah di barisan Abu Jahal. Iya kan? Udah di barisan Abu Jahal lagi gini-gini, oh ganyang sahabat ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah tahu kadar keimanan kita. Ya kayak begini aja loyo, ya kan. Baik. Berikutnya tafadhal dibaca. Ya. Mas Hafid. Wa amma qauluhu wa huwa sulhun fali lamnya itu lamul jarah fali wurudi أقيبه Ba'idatil mada. Fi izzatil islami wa quwwatihi wa intisarihi wa dukhulin nas fihi. Nah, ya. Barakallahu. Ya. Adapun perkataan Syekhul Islam dan mereka ahlu sunnah, ya, memberikan keutamaan kepada orang yang berinfak sebelum fath, penaklukan kota Mekah, yaitu perjanjian Hudaybiyah dan berperang atas apa yang mereka infakkan setelahnya, dan mereka juga berperang. Ini fali wurudil nas, ini berdasarkan adanya nas Al-Quran ya tentang hal tersebut. Allah Ta'ala berfirman di surah Hadid, la yastawi minkum, tidaklah sama di antara kalian, man anfaqa min qabl fathi, orang yang berinfak sebelum fath, penaklukan kota Mekah, wa qatal, dan berperang. Ulaika adamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu, mereka itulah ya yang derajatnya tinggi, yang lebih agung derajatnya daripada orang-orang yang berinfak setelahnya. min ba'dul fathi, itu takdirnya. Min ba'dil fathi. Karena mudhafun ilaihi dihadap, maka dia mabni ala dam. Min qablu min ba'du, jangan kaget ya, kok majrur bi dhamma. Ya. Wa kullan wa'ada Allahul husna, semuanya Allah telah janjikan bagi mereka husna, kebaikan. Adapun tafsir fath dengan perjanjian Hudaybiyah, maka inilah yang masyhur. Fathul Makkah itu nama itu aslinya adalah Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah beberapa saat sebelum penaklukan kota Makkah. Nah, ya ini sebagaimana hadis surat Bara bin Azib, ya di mana dia berkata, ta'udduna antum al-fathah Makkah. Kalian, kata Bara bin Azib kepada para tabi'in, murid-murid beliau dari kalangan tadi, kalian wahai tabi'in, tentulah kalian menganggap, berpendapat bahwa al-fath itu adalah fathul Makkah. Wa qad kana fathu Makkah fathan. Naam, fathul Makkah itu adalah fathan, kemenangan. Pembukaan, kemenangan. Wa nahnu na'uddu al-fathha, ya, bai'at ar-ridwani yaumal Hudaybiyah. Akan tetapi kami menganggap fath itu adalah bai'at ar-ridwan. Bai'at ridwan, ya, pada hari Hudaybiyah. Itu yang dimaksud al-fath oleh para sahabat. Perkataan Bara bin Azib ini antum bisa dapatkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, di hadis nomor 4150. Ya, dan telah sahih bahwa surat Fath itu turun Uqaybah setelahnya. Ya, setelah ya, apa namanya? Perjanjian Hudaybiyah. Nah. Kemudian dinamakan ya, perjanjian ini sulh itu perjanjian. Perjanjian ini dinamakan sebagai fathan, sebagai fath ini karena lima tarattaba alaih, karena dampak akibatnya. Akibat dari perjanjian tersebut min nataijah. Nataij jamak dari natijah. Mafail. Ya, dari hasil-hasil ba'idatil muda, ba'idatil mada. Yang ba'idatil mada ini apa? Yang jangkauannya sangat jauh. Yang jangkauannya sangat jauh fi izzatil Islam. Ya, dalam kemuliaan Islam, wa quwwatihi wa intisharihi, kekuatannya dan juga tersebarnya, wa dukhulin nasi fihi, dan masuknya manusia ya ke dalam agama Islam, gitu kan? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, senta, faddal. Aduh, anak-anak ketinggalan. Nah. Kami didahulukan. Kudimna. Saya cukup dulu ya. Ini masya Allah. Ya. Adapun perkataan Syekhul Islam dan mereka ahli sunnah wal jamaah mentakdim, mendahulukan muhajirin atas ansar, dikarenakan mereka muhajirin, ya, mereka jama'ul wasfain. Mereka mengumpulkan dua sifat. Yang pertama adalah nusrah, yang kedua hijrah. Kalau ansar hanya nusrah, ya enggak? Jadi kalau muhajirin, hijrah. Hijrahnya berapa kali muhajirin? Hijratain. Dua kali. Yang pertama hijrah kemana? Habasyah, yang kedua ke Madinah. Nah ini, ada pun Ansar Yusra. Ya walaupun besar itu nasyab, masya Allah ya. Ansar dahulu, ya mereka enggak langsung Nusra aja, mereka sudah masuk Islam karena sudah ada dai, ya yang berdakwah kepada mereka, yaitu siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Ya. Oleh karena itu, kanal khulafa' ar-rasyidun, ya, para khulafa' ar-rasyidun wa baqiyatul asyarah, ya, minal muhajirin, dan yang 10 orang masuk surga itu semuanya dari kalangan muhajirin. Ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu dari kalangan muhajirin. Bahkan kelanjutannya, ya, Muawiyah dari kalangan muhajirin. Dari kalangan muhajirin. Ya. Waqad ja'a al-Qur'an, dan Al-Qur'an pun ya terdapat di Al-Qur'an ditakdimin muhajirin, ya, yang mendahulukan muhajirin daripada Ansar di surah Taubah. Itu alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Ya gitu kan? Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Orang yang beriman, berhijrah. Dia beriman dulu di Mekah, berhijrah ke Madinah. Wajahadu, dia berperang di Madinah. Fisabilillah, dengan harta mereka, jiwa mereka. Ini adalah derajat yang paling tinggi di sisi Allah SWT. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Walhasar, di surah Al-Hasar juga ya. Lilfuqara'il muhajirin alladina ukhriju min diyarihim. Ya min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Itu bagi kalangan muhajirin, fuqara muhajirin yang mereka ukhriju, diusir min diyarihim, dari diar mereka, rumah-rumah mereka, ya, dan harta-harta mereka. Kenapa mereka mau diusir? Yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Mereka hanya mencari keutamaan dan keridhaan dari Allah. Dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka adalah orang-orang jujur. Ya. Wa hadzal fadl, maka keutamaan ini. Ya, innama huwa lil jumlah alal jumlah. Ini dari sisi jumlah aja. Al jumlah alal jumlah dari sisi jumlah. Kalau bahasa kita yang lainnya, secara global. Ya, secara global. Maka tidaklah menafikan bahwa salah seorang di Ansar man huwa afdalu min ba'dul muhajirin, ada yang lebih afdal daripada kaum muhajirin. Nah, dan telah diriwayatkan dari Abu Bakar bahwasanya beliau berkata dalam khutbahnya pada hari Saqifah. Ya, hari Saqifah itu apa maksudnya Pak Adri? Hah? Mas Yanto? Apa? Hah? Saqifah. Saqifatun Najah. Safina. Awal, Mas Imam. Mas Bawa. Wafatun Nabi. Pada wafatnya Nabi, ketika wafat Nabi kan goncang semuanya tuh. Siapa yang tegak? Abu Bakar. Wahdah, wahdah. Hatta Umar demikian pula, goncang Umar. Abu Bakar sendiri. Wah, beliau luar biasa pemahaman beliau terhadap Al-Qur'an. Ya. Abu Bakar berkata di depan muhajirin, seandainya muhajirin kita mungkin sudah terjadi keributan. Abu Bakar berkata, nahnul muhajirun, kami adalah muhajirin. Awalunas islaman, kita yang pertama kali Islam. Di depan orang Ansar. Padahal orang Ansar yang sudah nampung. Ngasih rumah, ngasih tanah, ngasih istri bahkan. Kalau mau saya ceraiin istri saya. Karena orang Ansar gak ada istri satu. Empat, tiga, gak ada istri. Kalau istri satu mau ngasih apa? Gak cocok jadi muhajirin di Ansar. Pak Adri, muhajirin gak Ansar gak cilincingin. Gak ada Mas Yanto. Gak ada kayak gitu. Ya, pernah dengar gak Rian gitu? Kalau kamu mau istri saya cerain. Saya cerain. Ini kamu. Gitu, pernah dengar Mas Yanto? Kalau ada antum jadi Ansar datang muhajirin. Ya apa? Hah? gitu ya, masya Allah. Ya, aslam nama qablakum. Abu Bakar berkata begini, diberi dulu, disadarin dulu muhajirin, orang Ansor, kami masuk Islam lebih dahulu daripada kalian. Ya, kemudian baru dikasih tahu, kudimna fil Quran alaikum, kami didahulukan di Al-Quran daripada kalian. Orang Ansor boleh tersadar, iya benar. Teringat ayat-ayat tadi, ayat-ayat muhajirin disebut di Al-Quran banyak sekali. Orang Ansor sadar, baru Abu Bakar berkata, panahnul umara wa antum al-wuzara, kamilah pemimpin, kalian itulah pembantu-pembantu kami. Wuzara, coba enak aja lo, ya, coba. Kami orang Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Papua, Sumatera, kalian wuzara, nahnu umara. Oh, perang saudara. Pecah NKRI, harga mati gitu. Habis sudah, ya enggak? Selesai. Bukan NKRI harga mati, NKRI robek-robek. Tapi karena para sahabat Ansor, mereka enggak tergiur lagi oleh dunia. Juga ya, ada kisah yang bagus ya, setelah perang Hunain, di mana para Ansor cemburu. Ya, kok Rasulullah membagikan ghanimah kepada orang-orang Mekah yang baru masuk Islam? Luar biasa. Ya, Abu Sufyan anaknya baru masuk Islam dikasih ya hewan ternak satu gunung sejauh mata memandang. Ya, orang Ansor kok gini ya? Kita capek-capek, kayak ngampung kok orang baru masuk Islam, kampungnya Rasul di Mekah. Orang Mekah baru masuk Islam dikasih semua. Dikasih semua. Mau apa kamu? Eh, berapa ukiah? Berapa dinar dikasih? Masuk Islam ya Rasulullah, saya mau Rasulullah. Dikasih. Ansor enggak? Bisa sesus. Wah, Rasulullah nih enggak mau balik lagi ke Madinah. Udah. Mekah udah Islam, baru dikasih tarbiyah. Mereka pulang bawa unta, bawa dinar, bawa ternak. Kalian pulang bawa Rasulullah. Masya Allah. Muhajirin baru tersadar. Mereka enggak butuh dunia lagi. Kan di situ dikasih tarbiyah oleh doa oleh Nabi. Allahumma la aisha illa aisha akhirat. Ya. Ya Allah, tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Nah, di depan orang Ansor, maka orang Ansor tersadar. Oh, mereka sudah tidak lagi berhasrat terhadap dunia, sudah cukup sekedar kebutuhan. Maka ketika Abu Bakar ngomong, nahnu umara wa antum wuzara, enggak ada. Kami adalah pemimpin. Kami orang-orang pendatang pemimpin. Kalian orang asli pribumi adalah pembantu. Enggak ada protes. Coba kita dikirim apa si Cina. Kami adalah Jepang, Taiwan, kalian adalah Babu, Tiko katanya. Babat ya kan. Baik. Nah, bisa dipahami sini ya. Barakallahu fi. Ya. Berikutnya, tafadhal dibaca. Ya, Abdul Samad. Lama. Kotlah. Kan aroda udah fi'il. Masa kotalah fi'il lagi kan? Nah. Balta'ah. Qad syahida. Yukhbiruhum fihi bimasiri. Wama yudrika ya Umaru, la'alla itu apa? La'alla temannya siapa? Eh? La'allallaha na'am. Wali akhbari min iradati ta'dibihim. Wa mustalzimun ikramihim wa masubatihim. Naam. Ya barakallahu fi. Ya. Adapun perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa mereka Ahlus Sunnah mengimani Allah Ta'ala berkata kepada Ahlul Badar ila akhir, yaitu imalu masyiktum faqad ghafartu lakum, lakukanlah semampu semau kalian, aku telah mengampuni kalian. Ya. Ya, qad warada anna Umar, ya telah terdapat riwayat bahwa Umar bin Khattab ya lama arada qatla Hatib, tatkala beliau hendak membunuh Hatib, Hatib bin Balta'ah. Paham antum? Kisah Hatib bin Balta'ah. Sahabat Nabi yang ada di Mekah ikut berhijrah ke Madinah, ikut perang Badar. Waktu itu Nabi mau merencanakan menyerang Mekah. Fathu Mekah. Nah, Hatib khawatir akan keselamatan keluarganya di Mekah. Maka dia mengirim surat, sepucuk surat yang dikirim lewat seorang nenek yang dia tugasi dengan bayaran dari Mekah dari Madinah ke Mekah untuk diberitahukan kepada orang-orang Mekah. Supaya nanti orang-orang Mekah akan merasa berbalas budi terhadap Hatib. Sehingga nanti orang-orang Mekah akan mengutamakan keselamatan keluarganya Hatib. Ini takwil dari Hatib. Ini sebuah pengkhianatan bukan? Pengkhianatan ya? Nah, kalau enggak mungkin Umar mau bunuh-bunuh. Emangnya Umar emosian apa? Ya, Umar enggak mungkin. Umar pasti kalau mau nyabut pedang, mau bunuh, itu pasti nadornya Umar luar biasa. Memangnya Umar enggak punya pengetahuan. Ya, pasti nadornya Umar luar biasa. Wah, ini udah kafir ini orang. Gitu. Pengkhianat. Yang dikhianati Nabi, bukan kiai. Kalau ustadz dikhianati, mungkin dari takwil. Nabi dikhianati. Masa, sahabat. Nah, jadi Rasulullah dapat wahyu dari Jibril. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat sebagian untuk ngejar. Dikejarlah dengan para sahabat yang berlari dengan kuda yang kencang. Sehingga di tengah jalan antara Mekah dan Madinah ketangkeplah nenek tersebut. Nenek tersebut gak ngaku, sengaja perempuan. Kan gak bisa dicuci sampai pakaian dalamnya. Ya. Ya. Keluar, mana surat? Gak ada. Para sahabat, ya, Nabi udah bilang dibawa sama perempuan. Suratnya pasti ada, gitu. Gak balik ya Rasulullah, gak ada, gak ngaku dia periksa itu. Gak ada, para sahabat pasti ada. Kalau gak kami lucuti semua pakaian. Akhirnya nenek ini perempuannya nyerah, ya udah ada. Nah, dibalikin lagi ke Mekah, barbuk, barang bukti. Hatib come here. Mari, apa ini Hatib? Ditanya, apa ini? Umar marah, ya Rasulullah, ini pengkhianat, khain, biar saya bunuh dia. Umar gak asal-asal. Memangnya Umar takfiri ya pak? Enak aja. Umar gak asal-asal. Berarti menandakan Umar sampai beristihad demikian mau bunuh. Berarti amalan tersebut adalah amalan. Amalan apa? Kekufuran. Amalan kekufuran. Ya. Tapi ya, kita perhatikan. Wa kana qad syahida Badar, dan Hatib itu syahida, menyaksikan, artinya turut serta dalam perang Badar, ya, di kitabatihi kitaban ila Quraisy, karena tulisan dia sebuah kitab, sebuah surat yang dia tujukan kepada kaum Quraisy, yukhbiruhum fihi, yang ia khatib mengabarkan kepada mereka orang Quraisy fihi, ya, bimasiri Rasul, tentang perjalanan Rasul kepada Quraisy Mekah hendak menyerang. Dikasih tahu Mahathir. Maka ketika Umar mau bunuh, dicegah oleh Rasul. Wahai Umar, kata Rasul. Wama yudrika ya Umar. Ya, apakah kau tidak tahu, wahai Umar? La'allallah ittala'ala ahli badrin. Ya. Maka mungkin saja Allah mengetahui orang-orang yang hadir di perang Badar. Maka Allah Ta'ala berfirman, i'malu masyiktum faqad ghafartu lakum. Ya, lakukanlah semau kalian. Ya. Kemudian lakukanlah semampu kalian, aku telah mengampuni ya dosa-dosa kalian. Ya. Tapi di sini bukan dalam artian para sahabat bebas melakukan apapun seperti orang makrifat akikah. Enggak, buktinya Umar tetap mencambuk ada satu orang dari kalangan Al-Badr yang minum khamar. Tetap diberlakukan hukum had oleh Umar. Ya. Nah, adapun dicegahnya pembunuh dibunuhnya Hatib dan diponis sebagai kafir karena dia takwil. Takwil begitu. Ya, dan juga kata para ulama sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Al-Imam An-Nawawi di Syarah Sahih Muslim menjelaskan makna ya ghufran, ampunan yang diberikan oleh Allah kepada Abu Badar itu di akhirat. Ya, itu di akhirat. Adapun di dunia tetap diponis salah. Ya, berkhianat gak mungkin dibenarkan. Paham gak sih? Ya, Umar menghukum, mencambuk. Ya, kenapa? Al-Badr bin Muhammad tetap disalahkan oleh Umar. Ya. Nah, adapun had tetap diberlakukan di dunia. Ya. Dan Qadi bin Iyad bahkan telah menyatakan ijma' atas diberlakukannya had hukuman bagi ahli Badar sekalipun, walaupun dia ahli Badar sekalipun, kalau dia melakukan pelanggaran, misal bersumpah palsu, berzina, minum khamr dan yang lainnya, diberlakukan had mencuri. Nah, dan Umar bin Khattab telah menetapkan atas demikian. Ya, Umar bin Khattab telah menetapkan demikian, memberikan hukuman cambuk kepada peminum khamr, ternyata itu adalah ahlu Badar. Ahlu Badar. Tapi ahlu Badar di akhirat sudah dijamin ampunan. Tapi di dunia tetap dapat. Dapat apa? Ampunan. Paham enggak di sini? Adapun dicegahnya dibunuhnya Hatib bin Balta'ah oleh Nabi, ya, itu karena Nabi memandang ini membabi takwil. Ya, kan ada ditanya sama Nabi, kenapa? Hatib, apa yang membawamu? Ya, untuk melakukan demikian. Dijelaskan oleh Hatib. Dia takwil. Bukan ingin khianat semata. Enggak. Tapi karena ada keluarganya, dia berharap keluarganya dilindungi oleh Quraisy karena merasa berjasa, berbalas budi, dan seterusnya. Paham gak sih? Ini salah paham dari sebagian orang yang memahami hadis ini, maka Ahlul Badr bebas sepuasnya. Seperti Ahlul Ma'rifah, Ahlul Hakikoh, Min Sufiyah. Enggak ada sholat Jumat, enggak ada ini, enggak ada itu. Kenapa? Ma'rifat, hakikat, kalian syariat. Masih sholat, masih ini, masih itu. Kita ada hadis sahih, Bukhari Muslim, gitu kan. Walaupun Bukhari Muslim wah ada ya. Ini hadis sahih, kata Nabi. Ini Nabi bilang di depan saya. Ya kan? Ya malu masih itu faqad ghafartullah. Allah yang menyatakan, berlakulah semampu kalian. Semau kalian. Aku telah mengampuni kalian. Itu maghfirah di akhirat. Bukan di dunia. Paham ya sih? Jangan salah paham ya. Nanti dia pemahamannya nanti seperti pemahaman orang-orang sufi. Hakikat ma'rifat. Wa abud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah engkau pada Rabbmu sampai datang keyakinan. Oh, dia yakin enggak habis ibadah. Oh, dia jadi ahli Badar enggak habis ibadah. Enggak demikian. Berarti sini syarul. Enggak. Enggak. Enggak ada riwayatnya. Kalau ada udah dapat hukuman. Kan dicegah oleh Nabi. Ya, maka kata Nabi, "Wama yudrika ya Umar?" Apakah engkau enggak tahu ya Umar? La Allah ittala ala ahli Badr wa qal, "Ya qad ghafartu lakum." Ya, malu masyi'tu faqad ghafartu lakum. Lihat nanti di sirah kisahnya. Enggak tahu. Ya. Adapun ya, perkataan Syekhul Islam bahwa tidak akan masuk neraka salah seorang yang bayya'a tahta syajarah, yang berbayat kepada Nabi di bawah pohon. Ya, ini maka berdasarkan kabar dari beliau sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Dan juga berdasarkan firman Allah Ta'ala, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah telah meridhoi kaum mukminin, id yubayyi'unak, ketika mereka telah berbaiat kepada engkau wahai Nabi. Ya, bersalaman kecuali wanita. Nabi enggak salaman sama wanita. Ya. Waktu itu di kalangan pria yang hadir Utsman. Karena Utsman waktu itu ada keperluan. Keperluan anaknya Nabi, istri Utsman kan anaknya. Ya. Maka kata Nabi, hada yadu Utsman. Ini tangani Utsman, diwakili oleh Nabi sallallahu. Orang Syiah memanfaatkan tidak hadirnya Utsman di bayat ridwan di tahta syajarah. Tuh, Utsman enggak ikut bayat. Tuh. Jadi bahan celak. Kata Nabi justru, hada yadu Utsman. Ini tangan Utsman. Justru Utsman diwakilkan oleh Nabi karena Utsman ada keperluan hajat istrinya. Ya, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah telah meridhoi kaum mukminin ittibayunaka, ketika mereka berbaiat pada engkau tahta syajarah, di bawah pohon. Pohon, di bawah pohon. Pohon itu sudah ditebang oleh Umar bin Khattab. Sudah ditebang. Ya. Kenapa? Karena orang-orang sudah mulai datang ke tempat itu. Iya enggak? Kebiasaan kan kita kan. Ada lubang buaya aja didatengin. Lubang buaya. Lubang buaya itu dulu dibunuh para jenderal BPKI. Ya, udah didatengin. Jadi museum. Apalagi jadi tempat yang sakral. Ya, apalagi tempat ini dia bersejarah semua. Ya, Babriyuk. Antum daerah gitu. Ya enggak? Nah. Di sini tempat berdirinya ini. Lah, apa hubungannya? Nah, ditebang oleh Umar bin Khattab. Ya. Maka ayat ini al-ayat. Fahada ridha, maka keridhaan Allah ini mani'un, mencegah min iradati ta'adzibihi. Mencegah keinginan Allah untuk mengadab mereka, mengadab sahabat. Dan ayat ini juga mustalzimun, maka berkonsekuensi li ikramhim, untuk memuliakan mereka, wa masubatihim, dan memberikan pahala kepada mereka. Nah, ya, Mas Imam, tafadhal. Abu Ubaidah. Ubaidah tak mudah penilai. Ibnu. Ibnu Faiz. Kafnya itu kan kafja, kafsha itu. Tasbih, jarrah. Nah, wa ukasha. Ibni wa kulli man warada khabaru, fa'il dari warada, nah iya. Adapun perkataan Syekhul Islam bahwa sunnah mempersaksikan surga bagi siapa saja yang menyaksikan Rasul. Ya. Seperti 10 orang yang dijamin masuk surga, dan juga Thabit bin Qais bin Syammas dan selainnya, selain mereka dari kalangan sahabat. Maka kata Syekh Al-Harras, ada pun 10 orang yang masuk surga, dijamin masuk surga, itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, ini jelas ya. Talha, Zubair, Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya, Sa'id bin Zaid, kemudian Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ya, 10 itu. Ini anak-anak TK ya, ngapal ini. Anak TK ngapal, anak saya pun udah hafal. Sampai kita kalah anak TK. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Talha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, satu lagi Abu Ubaidah ibn Jarrah. Abu Ubaidah ibn Jarrah ini yang kisahnya yang masyhur ya, di perang Badar, yang beliau memenggal siapa? Kepala bapak kandungnya sendiri, ya, sampai turun ayat memuji dia. Ya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man haddallah wa rasulah walau kanu, ya, dan seterusnya. Ya, engkau wahai Nabi tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi mereka masih berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun yang memusuhi Allah dan Rasulnya ini bapak-bapak mereka sendiri. Ya, jadi Abu Ubaidah bin Jarrah berhadapan dengan bapaknya yang ada di pasukan Quraisy. Udah enggak ada lagi al-wala wal bara, udah bukan pada family. Ini bukan family time nih, Bapak. Quality time untuk al-wala wal bara. Masyaallah. Kayak begitu Abu Somad. Mungkin kalau kita aduh enggak tega, Bebe sono deh, Bi. Bebe pinggir, Bi. Sono, Bi, kabur, Bi. Ya, bapaknya memerangi, berduel dengan dia. Umar bin Khattab juga memenggal kepala pamannya. Abu Bakar As-Siddiq berhadapan dengan anaknya waktu masih kafir, Abdurrahman. Berhadapan dengan anaknya, Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa. Anak berhadapan dengan bapak, bapak berhadapan dengan anak, ponakan berhadapan dengan om. Luar biasa. Kalau berhadapan sama teman, mah, memang muhajirin dahulu temannya orang Quraisy Mekah ya kan? Luar biasa. Makanya. Kemudian. Ya, dan selain mereka. Seperti Thabit bin Qais. Ya, yang dijamin masuk surga. Ukasha bin Mison. Ya, yang dia berdoa minta pada Rasul. Yang Rasul bersabda. Ya. Wa minhum. Ya sab'una. Ya dukhulna jannata min ummati. Bi ghairi hisabin wal adabin. Di antara mereka ada 70,000 orang dari kalangan umatku yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Apa kata ya Ukasha bin Mihsan, ya Rasulullah. Ya Allah, ya jalan minhum. Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah supaya saya bagian dari mereka. Anta minhum. Ya kamu bagian. Wa qala akhar rajulun akhar, ya Rasulullah, udullah ya jalan minhum. Ya kata Nabi, sabbaqa Ukasha. Kamu diduluin oleh Ukasha. Tapi bukan artian yang orang kedua menang apa namanya? Gak dapat, bukan, tetapi tidak dapat jaminan. Kalau Ukasha dapat jaminan. Kenapa? Bukan masalah yang dulu-duluan gitu, bukan. Tetapi yang pertama, Ukasha bin Mihsan min ahli Badrin. Aman tuh. Dia adalah ahli Badr. Coba kalau Badr kucuk-kucuk-kucuk, Rasulullah doakan saya. Tentu. Walaupun semua sahabat masuk surga, cakupan kehubungan firman Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat. Ya, wasabiquna lawalun minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum, begitu kan? Nah. Ya, ngerti enggak ini? Baik ya. Abdullah bin Salam, ini mantan pendeta Yahudi. Ya, pendeta Yahudi yang masuk Islam. Yang membantah rahib-rahib Yahudi di Madinah saat itu. Dan setiap yang terdapat kabar yang sahih bahwasanya dia adalah ahli surga. Ya, semisal para sahabat Nabi yang melindungi Nabi dari tombak-tombak dan busur-busur musuh di Uhud. Ya enggak? Yang jadi tameng hidup. Oh, berapa orang itu kan? Jadi ketika Nabi terjebak di suatu lubang, orang-orang musyrikin berebutan semua memanah Nabi. Para sahabat juga berebutan jadi tameng hidup Nabi. Nah ini, kemudian siapa lagi? tukang bekam Nabi, ya enggak? Tukang bekam Nabi, ya. Kemudian darah Nabi diminum sama dia. Apa kata Nabi? Enggak akan masuk surga yang minum darah. Ada keutamaan dia. Kalau sekarang enggak bisa. Tukang bekam Habib minum, tentu Habibnya kena penyakit. Itu khususnya Nabi. Enggak ada lagi, ya. Kalangan habaib setelah Nabi ya, enggak? Ya, Al-Hasan, Husain, ya enggak? Siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Ya mereka dibekam, enggak ada itu tukang bekamnya Ali minum bawa Al-Bait, Al-Bait. Enggak ada super-super habib, ya enggak? Cucu Rasul, dicium Rasul. Ya, enggak ada tuh yang kayak begitu. Nah, ya. Nanggung ya, kita lanjutkan nanti ya pada zuhur. Subhanakallah bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.